Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari satu tema. Tema yang sangat mulia, perkara yang sangat agung. Yakni ahammiyatun nasihah, pentingnya daripada nasihat. Di mana di dalam agama kita nasihat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dijadikan sebagai asas di dalam agama kita. Bahkan agama itu sendiri adalah nasihat, sebagaimana di dalam hadis dari sahabat Tamim ibn Aus ad-Dari Abu Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dan perkara ini merupakan wazifatul anbiya, tugas daripada para rasul. Di antara wazaiful anbiya, tugas-tugas para rasul adalah an-nasihah. Allah azza wa jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an ucapan rasulnya yang mulia Nuh alaihi salam, di saat dia berkata kepada kaumnya, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku, risalah-risalah Allah azza wa jal, wa ansahu lakum, dan aku nasihatkan kepada kalian, wa'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah perkara-perkara yang kalian tidak ketahui. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Nuh alaihi salam kepada kaumnya itu adalah bentuk daripada nasihat. Bahkan di saat kaumnya merasakan bahwa itu bentuk daripada jidal, Ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana, kata mereka. Wahai Nuh, sungguh engkau telah banyak berdebat, berbantah-bantahan dengan kami. Maka Nuh menyatakan, wala yanfa'ukum nushi, dan tidaklah bermanfaat nasihatku ini. Beliau tidak menyatakan jidali, tetapi wala yanfa'ukum nushi, tidak bermanfaat nasihatku ini. Karena memang tugas daripada anbiya adalah memberikan nasihat kepada kaumnya. Demikian pula Nabiullah alaihi salam berkata kepada kaumnya, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku, risalah-risalah Allah azza wa jal, dan diriku ini terhadap kalian seorang yang memberikan nasihat lagi terpercaya. Nasihun amin. Ini para anbiya memberikan nasihat-nasihat yang terpercaya. Demikian pula ucapan Salih alaihi salam, ya qaum, laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Wahai kaum, sungguh aku telah sampaikan kepada kalian risalah Rabbku, dan aku telah memberikan nasihat-nasihat kepada kalian. Demikian pula Nabiullah Shu'aib alaihi salam, laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, dan seterusnya disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Ucapan daripada para anbiya kepada kaumnya, yang hal ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya perkara nasihat. Ahammiyatun nasihah, perkara yang menjadi pokok di dalam agama kita, dan yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat. Para sahabat ridwanul alaihim ajma'in dibaiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan senantiasa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Berlaku tulus kepada mereka untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Di sini perkara nasihat diiringkan penyebutannya dengan dua perkara ibadah yang sangat agung di dalam Islam, yang paling agungnya sholat dan zakat. Maka ini menunjukkan akan begitu sangat penting perkara nasihat. Dan umat ini, umat Islam, kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat terbaik. Menjadi umat terbaik itu juga disebabkan karena mereka saling nasihat menasihati satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. apa yang menjadikan umat ini menjadi umat yang terbaik, yang tentunya secara pasti masuk di dalam kalimat ini adalah para sahabat. Karena di saat ayat ini turun, tentunya kalimat kuntum yang pertama kali mengenai adalah mereka. Dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik dalam dakwahnya, dalam melaksanakan Islam, menjalankan agamanya, dalam memberikan nasihat kepada umat, mereka masuk dalam khairiyah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini makna daripada nasihat. Mengajak kepada perkara yang ma'ruf, mencegah daripada perkara-perkara yang mungkar, dan beriman kepada Allah Azza wa Jal. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, la khaira fi qaum laisu binasihin, wa la khaira fi qaum la yuhibbunan nasihin. Tidak ada kebaikan pada satu kaum yang mereka bukan orang-orang yang menasihati, dan tidak ada kebaikan pada satu kaum yang tidak suka terhadap orang-orang yang menasihati. Ini tentunya pemahaman seperti ini terambil daripada ayat-ayat Al-Quran yang tadi telah disebutkan tentang wazifatul anbiya, dan juga tentang khairiyatu hadhil ummah, kebaikan umat ini yang dinyatakan sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas. Sifatnya adalah ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Makna daripada nasihat. Maka kalau di situ tidak ada orang-orang yang memberikan nasihat atau membenci orang-orang yang memberi nasihat, berarti umat atau kaum yang seperti ini keadaannya tidak ada kebaikan pada mereka. Ikhwan fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Memberikan nasihat dengan tulus, dengan mengharapkan wajah Allah dan menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati, ini merupakan sifat yang menonjol bagi orang-orang yang beriman, yang membedakan daripada sifat orang-orang munafikin. Di mana orang-orang munafik, mereka idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila berbicara dusta, laisu bin nasihin. Bicaranya saja sudah dusta, tidak mengharapkan kebaikan pada orang lain, tidak menginginkan kebaikan ada pada orang lain, suka ngibul. Apabila berjanji, dia ingkari. Apabila diberi amanah, dia khianati. Ini sifat-sifat munafikin. Karenanya disebutkan bahwasannya al-mu'minun nasohah wal-munafiqun ghoshashah. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tulus, menginginkan kebaikan pada orang lain. Sedangkan orang-orang munafik adalah orang-orang yang suka ngibul dan menipu manusia yang lain. Wallahul musta'an. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya kita akan mempelajari tentang definisi daripada nasihat. Setelah kita mengetahui tentang begitu sangat pentingnya perkara nasihat ini, lantas apa itu nasihat? An-nasihah secara bahasa terambil dari kata nasoha, nun, shad, dan ha, yang arti dari kalimat tersebut adalah kecocokan antara dua perkara. Ini asalnya mula ama baina syai'ain. Asal katanya terambil dari kalimat an-nasih. An-nasih itu artinya adalah al-khayyat. An-nasih secara asal, secara bahasa artinya adalah penjahit. Memperbaiki daripada pakaian, membentuknya dan menjadikannya layak untuk dikenakan, membaguskan penampilan. Ini asal katanya. Dan an-nasihah itu lawan kata daripada al-ghish. Lawan kata daripada al-ghish. Kalau al-ghish artinya adalah berbuat curang, culas, menipu, tidak jujur, maka an-nasihah artinya adalah berlaku tulus, menginginkan kebaikan, jujur. Ini an-nasihah. Makna secara bahasa. Ar-Raghib menyatakan dalam mufradatnya tentunya, kitab al-mufradat, Raghib al-Asbahani menyatakan an-nushu ma'khudun min qawlihim nasahtu lahul wud ay akhlastuhu. Nasahtu lahul wud artinya adalah akhlastuhu, aku murnikan untuknya rasa cinta, kecintaanku, yakni aku benar-benar tulus mencintainya. Itu arti dari kalimat nasohtu lahul wud. Jadi kalimat nasihat terambil dari kalimat ini, atau terambil dari ucapan mereka nasohtul jild khittuhu. Nasohtul jild artinya aku menjahitnya. Al-jild artinya adalah kulit, aku menjahit kulit tersebut. Tapi itu secara bahasa terambil dari kalimat-kalimat tersebut. Adapun secara istilah, makna daripada an-nasihah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan rahimahullah. An-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansukhilah. Nasihat itu adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan satu kalimat yang maknanya adalah iradatul khair lil mansukhilah, menghendaki kebaikan untuk orang yang dinasihati. Sehingga sering kita mendengar apa yang disebutkan oleh masyayikh, bahwa kalimat nasihat artinya adalah iradatul khair lil ghair. Kalimat singkat ringkas seperti ini. An-nasihatu hiya iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain atau untuk yang selainnya. Ar-Raghib rahimahullah mendefinisikan daripada kalimat nasihat dengan ucapannya, an-nushu taharri fi'lin au qawlin fihi salahu sahibih. Nasihat itu adalah taharri fi'lin au qawlin, memilih, berhati-hati dalam memilih. Ini tahari, teliti dalam memilih ucap atau ya, dalam memilih tindakan atau ucapan demi kebaikan daripada orang yang dinasihati. Sehingga dalam hal ini nasihat tidak mesti bentuknya adalah ucapan, karena nasihat secara asal bahasanya artinya adalah ketulusan. Nasihat itu an-nushu artinya adalah ketulusan. Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat menjelaskan kalimat an-nasihah hiya ad-du'a ila ma fihi shalah wan nahyu amma fihi al-fasad, ajakan kepada sesuatu yang membawa kemaslahatan atau mencegah dari sesuatu yang membawa kepada kerusakan. Itulah nasihat. Tip. Ikhwati fi din azani Allah wa iyyakum. Demikian definisi daripada kalimat an-nasihah. Adapun perkara berikutnya yang akan kita bahas adalah untuk siapa nasihat itu diberikan? Untuk siapa nasihat itu diberikan? Di dalam hadis yang tadi telah diisyaratkan, hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah," agama adalah nasihat. Qulna, ini para sahabat kemudian bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa wahai Rasul? Qal, beliau menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Agama itu adalah ketulusan untuk kebaikan pada yang lain. Ketulusan diberikan kepada siapa? Ketulusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus kepada Allah. Apa makna nasihat lillah, nanti akan kita jelaskan. Kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada a'immatul muslimin, penguasa pemerintah kita. Dan a'immatul muslimin ada dua penafsiran dari kalangan para ulama. Yang pertama adalah umara, yang kedua adalah ulama. Dan kepada keumuman kaum muslimin. Hadis ini sebagian ulama menyebutnya setara dengan seperempat daripada agama. Sebagian ulama, akan tetapi An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim beliau mengomentari hal tersebut dengan ucapan beliau, hadza haditsun adzimus sya'an wa alaihi madarul islam wa amma ma qalahu jama'at minal ulama annahu ahada arba'il islam ay ahadul ahadits al arba'ah allati tajma' umural islam falaisa kama qalu. Bal al-madar ala hadza wahdah. An-Nawawi menyatakan ini merupakan hadis yang sangat agung sekali dan padanya berporos Islam. Adapun apa yang diucapkan oleh sekelompok dari kalangan para ulama bahwasannya hadis ini merupakan salah satu daripada empat hadis yang bersumber padanya Islam, maka tidaklah sebagaimana yang mereka ucapkan. Kata An-Nawawi, bal al-madaru ala hadza wahdah, bahkan poros agama pada hadis ini saja semata. Ad-dinun nasihah, artinya agama itu semuanya nasihat. Agama yang di situ ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada ambi atau iman kepada hari akhir, takdir dan seterusnya. Agama yang ada padanya berbagai macam anwa'ul ibadat, melaksanakan berbagai macam ibadah, sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Agama yang padanya terdapat muamalah, ada padanya akhlak, adab dan sebagainya. Itu semua adalah nasihat. Itu semua adalah nasihat. Sehingga kata An-Nawawi, agama berporos pada satu hadis ini. Ad-dinun nasihat. Semua itu kalau dilaksanakan tidak dengan ketulusan, maka tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Sehingga agama itu butuh padanya ketulusan, kejujuran, kebenaran dalam jiwa seseorang. Jadi di dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa yang berhak diberikan padanya an-nasihah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kitabullah, yang ketiga adalah rasul, yang keempat adalah imatul muslimin, dan yang kelima adalah keumuman kaum muslimin. Tapi bagaimana penjelasan dari perkara tersebut? Dijelaskan secara gamblang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi dalam kitab Ta'zimu Qadri Shalah. Karena penjelasan yang begitu sangat gamblang dari Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menukil dengan persis letter lek kata per kata kalimat-kalimat tersebut dari Al-Marwazi. Di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab menyatakan, qad haka al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitab Ta'zim Qadri Shalah an ba'di ahli al-ilm annahu fassara hadha al-hadith bima la mazid ala husni. Al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi menghikayatkan, menyebutkan ucapan-ucapan sebagian ahli al-ilm di dalam kitabnya Ta'zim Qadri Shalah dengan penjelasan terkait dengan hadis ini yang tidak lagi butuh tambahan, tidak lagi butuh untuk ditambahkan lagi penjelasannya karena sangat bagusnya. Wa nahnu nuhkihi hahuna bilafdhih, dan kami di sini menghikayatkan, yakni menyampaikannya sesuai dengan lafadznya. Kita baca penjelasan-penjelasan daripada Al-Marwazi rahimahullah. Qala Muhammad ibn Nasr, qala ba'du ahli al-ilm, berkata sebagian ahli al-ilm, jima'u tafsirin nasihah huwa inayatul qalbi lil mansuhi lahu man kana. Penjelasan tentang kalimat nasihah yang paling mencakup adalah inayatul qalbi lil mansuhi lahu, perhatian serius terhadap hati untuk orang yang dinasihati, siapapun dia. Wa hiya ala wajhain, ahaduhuma fardun wal akhar nafilah. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama hukumnya fardu dan yang kedua hukumnya nafilah. Dan ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana setelahnya nanti akan disebutkan. Fan nasihatul muftarudah lillah. Maka nasihat yang fardu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat nasihat yang fardu yang diberikan untuk Allah? Artinya setiap kita, setiap muslim mukmin wajib untuk melakukan hal tersebut terhadap Allah Rabbul Alamin. Setiap kita. Fan nasihatul muftaridah lillah hiya syiddatul inayati minan nasihi bitiba'i mahabbatillah fi ada'i maftarada wa mujanabati ma haram. Syiddatul inayah, perhatian serius minan nasih, dari orang yang melakukan nasihat, dari kita, dari setiap mukmin, ya. Inayah yang serius, syiddatul inayah, betul-betul memperhatikan dengan seksama akan apa? Ittiba mahabbatillah, untuk mengikuti perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti setiap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi ada maftarada wa mujanabati maharram. Di dalam melaksanakan apa-apa saja yang difardukan, diwajibkan, dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Ini kalimat nasihat lillah, secara global maknanya demikian. Wa amman nasiha allati hiya nafilah, adapun nasihat lillah, ya, nasihat yang diberikan kepada Allah yang hukumnya nafilah, ini tentunya terkait dengan perkara-perkara yang disunnahkan. Fahiya itharu mahabbatihi ala mahabbati nafsih, yakni lebih mementingkan kecintaan kepada Allah dibandingkan kepentingan-kepentingan dirinya terhadap apa-apa yang dicintai oleh dirinya. Maka dia melakukan walaupun itu tidak difardukan, tetapi dia memilih dan melakukan karena ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika an ya'ridu amran ahaduhuma li nafsi wal akhar li rabbih. Yang demikian ini akan tampak, terlihat, terbukti di saat dihadapkan pada dua perkara. Yang pertama untuk kepentingan dirinya, sedangkan yang kedua untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Fayabda'u bima kana li rabbih, maka dia memilih untuk sesuatu yang hal itu merupakan, ya, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dihadapkan pada dua perkara. Perkara pertama itu terkait dengan kepentingan dia, kesenangan dia, walaupun perkaranya mubah, atau itu merupakan perkara-perkara yang merupakan kemaslahatan bagi dirinya, tetapi di sana ada tuntutan, sesuatu yang dianjurkan dari Allah Subhanahu wa taala, mana yang dia dahulukan? Fayabda bima kana li rabbih wa yuakhir ma kana li nafsihi. Dia dahulukan apa yang untuk Allah dan dia akhirkan apa yang menjadi kepentingan dirinya. Ini makna secara global nasihat lillah yang bersifat fardu ataupun yang bersifat nafilah. Al-Marwazi melanjutkan, fahadhi jumlah tafsir nasihat lillah al-fardu minhu wa nafilah. Inilah secara global tafsiran daripada nasihat lillah, baik yang fardu maupun yang nafilah. Walidhalika tafsirun wasanadkur ba'dahu liyafham bitafsir man la yafham aljumlah. Dan pada masing-masingnya ada rincian, dan kita akan sebutkan sebagiannya agar orang yang tidak memahami kalimat secara global dia mampu memahaminya di saat diberikan secara rinci. Dan ini memang metode daripada para ulama kita di dalam mentarbiyah. Mereka menyampaikan satu perkara, yang pertama adalah disampaikan secara global, kemudian setelah itu memberikan rincian-rincian di mana hal tersebut akan semakin menghunjam, akan merasuk penjelasan-penjelasan tersebut. Qala al-Marwazi rahimahullah, fal fardu minha mujanabatu nahyih wa iqamatu fardih bi jami' jawarihih makana mutiqan lah. Yang fardu dari nasihah lillah yang wajib adalah mujanabah nahyi, menjauhi segala yang dilarangnya. Seseorang menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihah lillah, karena ad-din nasihah, agama ini adalah ketulusan. Maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh kepada amalan-amalan yang tidak sinkron antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati, antara apa yang dilakukan dengan apa yang di dalam hati. Seseorang zahirnya berdiri sholat sedangkan hatinya ya kemana-mana. Allah tidak butuh yang demikian. Zahirnya sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya ini tampaknya dia lillah, tapi ternyata menginginkan supaya dilihat oleh orang. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, tampaknya untuk Allah Subhanahu wa taala, ternyata supaya didengar oleh fulan. Dia baguskan bacaannya misalnya supaya dinilai baik oleh fulan. Maka orang yang seperti ini laisa nasihan lillah, bukan orang yang nasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujanabatu nahyi wa iqamatu fardhi, menjauhi segala perkara yang dilarang dan mengerjakan segala yang diperintahkan, yang diwajibkan. Bijami jawarihih, dengan segala anggota badannya. Artinya terjadi kesinkronan antara perbuatannya dengan hatinya, antara lisannya dengan hatinya. Dia lakukan semuanya sesuai dengan yang diperintahkan selama dia mampu untuk melaksanakannya. Fa in ajiza 'anil iqamah bi fardhi li'afatin hallat bihi min maradin aw habsin aw ghairi dhalik azama 'ala ada'i ma farada 'alaihi mata zalat 'anhul 'illah al-mani'ah lah. Di saat keadaan dia tidak mampu untuk menjalankan apa yang difardukan kepadanya dengan sebagian anggota badannya disebabkan karena sesuatu yang menimpa dirinya, entah berupa sakit atau terhambat sesuatu atau yang semisalnya, azam ala ada maftaradu, maka dia berazam untuk menjalankan apa yang difardukan tersebut di saat illah ataupun sebab yang menghalangi dia itu lenyap, sebab terangkat, sebab hilang dari dia, maka dia berazam akan menjalankannya sesuai dengan kemampuannya. Seseorang diperintahkan untuk sholat, sholat itu wajib dengan berdiri. Shalli qa'iman, perintah dari Rasul. Maka dalam sholat fardu ya, merupakan ruknun min arkani sholat adalah berdiri. Di saat seseorang masih mampu berdiri, maka dia akan dinyatakan nasihun lillah di saat dia menjalankan sholat dengan berdiri. Mampu dia berjalan dari rumahnya menuju masjid, berjalan saja mampu, apalagi berdiri. Nah kemudian di saat dia sampai di masjid, kok memilih kemudian duduk sholat ya, walaupun berada di dalam shaf, tapi dia dengan duduk, tidak dengan berdiri. Padahal dia masih mampu untuk melakukan berdiri tersebut. Maka yang seperti ini ghair nasihin lillah, karena dia tidak menjalankan apa yang disebutkan di dalam kalimat ad-dinun nasihah. Yang pertama adalah lillah. Dia kerjakan sesuai dengan daya dan kemampuan dia. semaksimalnya. Itu nasihun billah. Adapun di saat hukumnya nafilah, ya, contoh sholat sunnah, seseorang boleh memilih dia, boleh berdiri, boleh duduk. Pahala yang duduk separuh daripada pahala yang berdiri. Maka dia memilih untuk sesuatu yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala, dia berdiri. Tayyib. Khotib la azzakumullah. Allah azza wa jalla berfirman, menceritakan tentang keadaan orang-orang yang terhambat dari jihad fi sabilillah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang mendapatkan udzur, tidak bisa berangkat dengan sebab udzur-udzur tersebut, dalam keadaan hati mereka nasih, ya, betul-betul tulus kepada Allah, ingin berjihad, ingin keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang tidak memiliki kemampuan. Ada udzur-udzur yang menghambat mereka untuk melaksanakan ibadah tersebut. Allah sebutkan mereka adalah sebagai orang-orang muhsinin, padahal mereka tidak ikut berjihad. Allah azza wa jalla menyatakan, "Laisa 'alal du'afa wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih." Tidak ada bagi orang-orang yang lemah, tidak pula bagi orang-orang yang sakit, tidak pula bagi orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang mereka bisa infakkan, mereka belanjakan untuk jihad, tidak ada apa? Tidak ada haraj, tidak ada beban, tidak ada dosa bagi mereka. Tidak ada beban, tidak ada dosa di saat mereka tidak keluar berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memang memiliki udzur-udzur. Karena cacat, karena sakit, atau karena tidak ada bekal sama sekali. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan supaya dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bisa benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasul SAW juga tidak memiliki sesuatu yang bisa membawa mereka. Akhirnya mereka pun berpaling dari Rasul SAW. Tawallaw wa'ayunuhum tafidhu minad dam hazanan, dalam keadaan air mata mereka mengalir karena sedihnya mereka tidak bisa ikut bersama Rasul SAW. Mereka-mereka ini, walaupun mereka secara fisik tidak melaksanakan ibadah tersebut, tetapi karena nusuk, ya, mereka adalah orang-orang nasihin, nasahu lillahi wa rasulih, mereka mendapatkan seperti pahala orang-orang yang berjihad. Allah nyatakan, idza nasahu lillahi wa rasulih, di saat mereka nusuh tulus kepada Allah dan Rasulnya, benar dan jujur keinginan mereka, Allah sebut mereka ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang muhsinin tersebut. Mereka disebut sebagai muhsinin, padahal mereka tidak ikut berjihad. Tapi berikutnya, ucapan daripada Al-Marwazi rahimahullah, wa qad turfa'ul a'mal kulluha 'anil 'abdi fi ba'dil halat, dan terkadang terangkat seluruh daripada amalan, kewajiban amalan itu terangkat pada seorang hamba pada sebagian keadaan. Di sana memang seseorang sakit, yang sakit tersebut tidak memungkinkan bagi dia untuk berbuat apapun, tidak bisa menggerakkan badannya, tidak bisa menggerakkan kakinya, tidak bisa menggerakkan tangannya, bahkan matanya terpejam, tidak bisa menggerakkan lisannya dan seterusnya. Akan tetapi mereka masih memiliki akal, mereka masih waras, ya, maka mana tuh taklif pada akalnya, beban daripada tanggungan syariat itu terbebankan pada akalnya karena dia masih sadar dan dia masih akil. Satu amalan tidak akan pernah gugur, yakni sholat bagi seorang laki-laki ya, apapun keadaannya, dalam keadaan khauf yang sangat ada sholatul khauf, dalam keadaan apapun itu tidak bisa gugur kewajiban sholat. Maka di saat seseorang tidak lagi mampu melakukan dengan anggota badannya, maka dia tertuntut dengan sesuatu yang masih ada, yakni hatinya. Dia berniat nasihun lillah, melaksanakan daripada sholat tersebut, dan itu sah sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa kadzalika nusku lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fima aujabahu 'alan nas an amri rabbih. Wa minan nus al wajib lillah an la yardha bi ma'siyatil 'asi wa yuhib ta'ata man ata'a Allah wa rasulah. Dan termasuk daripada an-nushul wajib, nasihat yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di sini oleh Al-Marwazi rahimahullah adalah la yardha bi ma'siyatil 'asi. Itu juga termasuk daripada an-nushillah. Tentu keadaan seseorang dalam an-nushillah ini, nasihat lillah ini berbeda-beda satu dengan yang lain, dan tidak kemudian di saat seseorang lemah nasihatnya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia keluar daripada keislaman, tidak. Masing-masing sesuai dengan kadarnya. Di saat seseorang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh, yang kuat, maka dia akan senantiasa ada pengingkaran terhadap maksiat dimanapun berada, sesuai dengan kadar. Dan itu ada fikihnya ya tentunya, ingkarul mungkar. Al-muhim secara asal senantiasa ada di dalam dirinya pengingkaran terhadap perbuatan maksiat, karena itu merupakan bentuk ketulusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nusqulillah, benarnya dan jujurnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencintai ketaatan, mencintai ketaatan dan pelaku-pelaku ketaatan. Yuhib ta'ah man ata'a Allah wa rasulah, mencintai ketaatan dari orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu bagian daripada atau termasuk daripada an-nasihatu lillah. Dan semakna dengan penjelasan ini adalah an-nasihah lillah, yang itu bentuknya nafilah. Ini pada perkara-perkara yang sifatnya nafilah, dia lebih mementingkan ya kemaslahatan-kemaslahatan din agama dia, yakni dalam ketaatannya kepada Allah walaupun tidak diwajibkan atas dirinya, dibandingkan kemaslahatan-kemaslahatan dirinya, kemaslahatan-kemaslahatan dunianya, itu dinomorduakan. Yang dia lebih dahulukan adalah kemaslahatan agama, yakni ketulusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia adalah orang yang sangat gemar dalam melakukan berbagai macam amalan-amalan nafilah. Dan masing-masing orang sekali lagi kadar mereka dalam perkara ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa dijelaskan terkait dengan an-nasihatu lillah, dan untuk kemudian kita akan bahas berikutnya adalah an-nasihatu li kitabillah. Kita rehat sebentar insyaallah. Mungkin 10 atau 15 menit. Atabila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.